Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, problematika hidup sangatlah banyak. Ujian yang Allah timpakan kepada manusia pun beragam. Ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kefakiran. Ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru dengan harta yang melimpah. Ada yang terkena musibah pada hartanya, pada keluarganya, pada fisiknya, terkena penyakit dan semisalnya. Seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, menyikapi perubahan hidup tidak keluar dari tuntunan agama, dari bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin kita pernah mendengar sebagian orang dililit oleh hutang yang banyak, kemudian dia bunuh diri. Seorang mengidap penyakit yang menahun dan tidak kunjung-kunjung sembuh, kemudian seorang menghabisi nyawanya sendiri. Sebagian menghadapi problematika hidup yang baginya sulit untuk tertanggungkan, kemudian dia meminta kepada Allah untuk segera dimatikan. Sikap-sikap yang seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam membimbing umatnya, manakala mereka ditimpa oleh perkara yang rumit atau musibah dan penderitaan hidup, tidak boleh seorang meminta kematian, apalagi sampai seorang bunuh diri. Nah, bunuh diri termasuk dari al-kabair, dosa besar. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-mauta idurrin nazala bihi fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Janganlah salah seorang kalian mengharap-harap kematian karena musibah yang menimpanya. Jika memang dia harus berharap, hendaklah dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku, yang dipanjangkan umurku. Jika engkau tahu bahwa panjangnya umur itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika memang kematian itu lebih baik bagiku. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah, Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wal qasta fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon dengan ilmumu terhadap perkara yang ghaib, pengetahuanmu terhadap perkara-perkara yang ghaib, dan maha mampumu untuk mencipta makhluk. Ya Allah, panjangkan umurku jika memang kau tahu hidup lebih baik bagiku, dan wafatkan aku jika engkau tahu apabila kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk senantiasa takut kepadamu di saat tidak di hadapan orang dan di hadapan orang. Aku memohon kepadamu untuk bisa mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang benar, di saat aku marah atau di saat aku senang. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk bisa bersikap lurus di saat aku fakir dan di saat aku kecukupan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau telah menyampaikan agama ini secara sempurna. Tidak ada satu perkara kejelekan yang nanti akan menimpa umat ini kecuali beliau telah peringatkan. Dan tidak ada satu kebaikan yang akan didapat oleh umat ini kecuali beliau telah menyampaikan. Di sini Rasul alaihi salatu wasalam mengajari sebuah doa di mana doa merupakan bentuk berserah dirinya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan bentuk penghambaan yang besar dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketergantungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini seorang meminta kepada Allah jika memang meminta dipanjangkan umurnya, jika memang panjangnya umur lebih baik baginya, dan meminta untuk diwafatkan jika memang wafat lebih baik baginya. Jadi yang dipinta oleh seorang muslim ada yang terbaiknya. Di sini seorang ketika meminta dipanjangkan umurnya atau diwafatkan mengkaitkan dengan sesuatu yang itu lebih baik. Karena seorang tidak tahu apakah panjangnya umur bagus bagi dia ataukah wafat itu lebih baik bagi dia. Maka di sini dikatakan ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, hidupkanlah aku, panjangkan umurku jika memang panjangnya umur itu lebih baik bagiku. Jadi perkara-perkara yang kita tidak tahu apakah itu maslahat atau madarat bagi kita, maka kita mengkaitkan dengan kehendak Allah. Kita meminta pilihan kepada Allah yang terbaik. Adapun meminta sesuatu yang jelas-jelas baik, maka tidak perlu. Seorang mengkaitkan dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Misalnya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam sorga jika engkau berkehendak. Tidak. Karena sorga semuanya kebaikan. Demikian pula seorang tidak mengatakan, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka jika memang neraka jelek bagiku. Tidak. Neraka tentu kejelekan, maka di sini tidak mengkaitkan dengan yang seperti itu. Adapun sesuatu yang jelas tadi, seperti seorang meminta sorga, maka dia meminta pada Allah dengan mantap. Meminta untuk dijauhkan dari api neraka, tidak dikaitkan dengan apa? Ya, tidak dikaitkan dengan meminta kepada Allah yang terbaik. Ya Allah, yang terbaik bagi saya sorga atau neraka, ya Allah pilihkan untuk saya. Tidak. Kita minta sorga dan kita meminta untuk dijauhkan dari api neraka. Adapun masalah seorang dipanjangkan umurnya atau diwafatkan, ini perkara yang kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Sehingga ulama dahulu mengatakan, al-insan idza sa'ala syai'an la ya'lamuhu hal huwa khairun lahu aw syarrun lahu faly'alliq bima syi'atillah. Seorang apabila meminta sesuatu yang dia tidak tahu, apakah sesuatu itu baik bagi dia atau jelek bagi dia, hendaklah dia mengkaitkan permohonannya tadi dengan masyiah, kehendak dari Allah. Meminta pilihan yang terbaik bagi, dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi idza ma kana sa'ala syai'an huwa khairun sirf ka su'alillahil jannah. Ini berbeda dengan kalau seorang meminta kepada Allah sesuatu yang murni kebaikannya, seperti meminta surga, maka seorang tidak mengkaitkan dengan masyiah Allah. Artinya seorang tidak mengatakan, ya Allah, kalau memang sorga lebih baik bagiku, maka masukkanlah aku ke dalam sorga. Yang seperti ini, ya tidak benar. Kita meminta sorga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang tidak tahu apakah ketika dia mati kemudian kematian lebih baik bagi dia, ataukah jika dipanjangkan umurnya itu lebih baik bagi dia. Maka di sini seorang tidak boleh meminta kepada Allah untuk dimatikan karena musibah-musibah yang menimpanya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Latiful Ma'arif menyebutkan beberapa bentuk keinginan atau harapan atau permohonan agar seorang diwafatkan oleh Allah. Ini bermacam-macam. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ibn Rajab mengatakan, tamannil maut yaqa ala wujuh. Saya sebutkan secara ringkas. Dinukil dari kitab Qala Ibn Rajab, di mana kitab ini menukil dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab mengatakan, tamannil maut yaqa'u ala wujuhin. Mengharap-harap kematian itu banyak bentuknya. Minha diantaranya, tamannihi lidurrin dunyawiyin. Mengharap-harap kematian dikarenakan musibah dunyawiyah. Misalnya tertimpa oleh yang musibah, penyakit, sakit, dililit oleh utang dan semisalnya. Yanzilu bil abdi, yang musibah tadi, madarat tadi menimpa seorang hamba. Fayunha hina idzin an damanil maut. Dalam kondisi seperti ini seorang dilarang untuk mengharap-harap kematian. Kenapa dilarang? Wa wajhukarohiyatihi fi hadzal hal annal mutamanni lil maut lidurrin nazala bihi innama yatamannahu ta'jilan lil istirahah min durrihi. Sisi dilarangnya mengharap-harap kematian dalam kondisi seperti ini, karena ini karena musibah yang menimpanya. Kenapa? Karena dia mengharap kematian agar segera selesai dari musibah duniawiyah yang menimpanya. Wahuwa la yadri ila ma yasiru ba'dal maut. Padahal seorang tidak tahu seperti apa nasibnya kalau dia, ya setelah dia mati. Mungkin dia sudah tidak merasakan penyakit fisik lagi. Mungkin dia sudah tidak dikejar-kejar oleh orang yang menghutanginya lagi. Tapi dia tidak tahu apa yang setelah kematian. Bisa jadi dia akan masuk dalam kondisi yang lebih parah. Fala'allahu yasiru ila durrin a'dham min durrihi. Bisa jadi dengan dia itu meminta kematian, kemudian dia mati, kondisi dia lebih mengenaskan, madarat yang menimpanya lebih besar daripada madarat duniawiyah. Jadi tidak boleh seorang meminta kematian karena musibah yang menimpanya, musibah duniawiyah yang menimpanya. Kemudian wa minha tamannihi khawfal fitnah fitin fayajuzu hina idzin. Di antaranya seorang mengharapkan kematian karena takut terfitnah agamanya. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Tanda-tanda dia akan menyimpang dari agama jelas. Kekhawatiran besar untuk dia kemudian tergoyah keikhlasannya jelas, maka dalam kondisi seperti ini boleh seorang meminta kematian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di akhir-akhir hayatnya diuji oleh Allah dengan adanya sebagian orang yang tidak suka dengan beliau. Bahkan ada seorang penguasa di daerah Bukhara, di mana di situ Al-Imam Al-Bukhari tinggal, memprovokasi orang untuk mengusir Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Di samping juga di sana ada orang-orang hasad, orang-orang dengki. Al-Imam Al-Bukhari sesaat berdoa, ya Allah, qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Ya Allah, cabutlah aku kehadiratanmu, wafatkanlah aku, ya Allah. Tidaklah sampai satu bulan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memohon kepada Allah, kecuali Allah telah wafatkan. Dahulu ada sebagian daerah yang tertimpa oleh kekeringan yang berkepanjangan. Mereka sudah melaksanakan sholat istisqa dan berdoa, namun belumlah turun hujan. Mereka mencari orang yang sekiranya saleh. Kemudian mereka menemukan, mereka meminta pada orang saleh ini untuk berdoa, memohon pada Allah untuk segera Allah menurunkan hujan. Orang ini pun mengabulkan permohonan mereka. Dia menengadahkan kedua tangannya. Dia memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kemudian tidak berapa lama, hujan pun turun dengan derasnya. Orang ini pun sangat terkenal. Orang ini menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat. Dan tentu posisi orang ini sangat dimuliakan oleh masyarakat. Maka orang ini khawatir. Orang ini khawatir tercacati keikhlasannya, tercacati tauhidnya. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menempatkan aku pada tempat orang yang tersyohor. Ya Allah, aku memohon untuk berjumpa denganmu. Tidak berapa lama orang ini pun meninggal. Ini diantara contoh, ya, seorang mengharapkan kematian karena khawatir terfitnah agamanya. Wa minha tamannil maut 'inda huduri asbabi syahadah ikhtinaman li husuliha fajajuzu aidan. Di antara mengharap kematian, ya, seorang mengharapkan kematian karena di sana ada sebab-sebab untuk seorang mati syahid. Maka yang seperti ini boleh. Seperti dahulu para sahabat di medan tempur melawan kaum musyrikin, mereka mengharapkan mati syahid. Yang seperti ini boleh. Mereka mengharap, ya, mati syahid. Kemudian wa minha tamannil maut liman wasuqa bi amalihi syauqan ila liqa'illah fahada yajuzu aidan. Seorang mengharap-harap kematian bagi orang yang dia percaya dengan amalannya, karena dia mengharap perjumpaan dengan Allah SWT. Seorang yang merindukan kepada Allah SWT mengharapkan kematian karena dia rindu kepada Allah, yang seperti ini kata Ibn Rajab, yajuzu aidan, boleh juga. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, uhibbul mauta syauqan ila rabbi, uhibbul mauta syauqan ila rabbi. Aku ingin mati, aku menyukai kematian karena aku rindu kepada Rabbku. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab juga mengatakan, fal mu'minul qa'im bi syurutil iman la yazdad bi tuli umrihi illa khairan. Wa man kana kadhalik fal hayatu khairul lahu minal maut. Seorang mukmin yang menjalankan syarat-syarat iman tidaklah bertambah umurnya kecuali bertambah kebaikan. Sehingga orang yang seperti ini tentu panjangnya umur lebih baik daripada dia mati. Seorang mukmin yang menjalankan cabang-cabang iman tidaklah bertambah umurnya kecuali bertambah pula amalannya, bertambah kebaikannya. Kalau memang demikian, bertambahnya umur menjadi tambah kebaikannya, maka hidup lebih baik baginya daripada kematian. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ayyun nasi khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia siapakah yang paling baik? Kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Musnad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah. Hadis anna nafaran thalathah qadimu 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam fa aslamu fa kanu 'inda Talhah Faba'athan nabiyyu alaihi salatu wasalam ba'athan fakharaja fihim ahaduhum fastushida summa ba'atha ba'athan akhar fakharaja minhum fastushida summa mata thalith ala firashi. Qala Talha faraaituhum fil jannah faraaitul mayyit ala firashihi amamahum ورأيت الذي استشهد آخرا يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وما أنكرت من ذلك ليس أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. Dahulu ada tiga orang datang pada Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka masuk Islam. Tiga orang ini ada di sisi sahabat Talhah. Mereka bersama sahabat Talhah. Nabi alaihi salatu wasalam satu saat mengutus regu pasukan. Keluar salah seorang dari tiga orang ini ikut dalam regu pasukan yang diutus oleh Nabi. Lalu terbunuh syahid. Kemudian Nabi pun mengutus regu pasukan yang lain. Salah satu dari tiga orang ini juga keluar. Tadi sudah meninggal satu sehingga tersisa dua. Dari dua orang yang masih tersisa, satu ikut dalam regu pasukan tadi. Dia pun terbunuh syahid. Sedangkan orang yang ketiga, yang terakhir, dia justru meninggal di atas ranjangnya. Tiga orang yang tadi datang pada Nabi dan masuk Islam, yang mereka ada di sisi sahabat Talhah, dua orang mati syahid, terbunuh dalam peperangan, yang satu meninggal di atas kasurnya. Yang pertama meninggal dalam suatu regu pasukan yang diutus oleh Nabi. Kemudian suatu saat yang satunya lagi meninggal juga dalam regu pasukan yang diutus oleh Nabi. Sedangkan yang ketiga meninggal di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Berkata sahabat Talhah, aku bermimpi melihat mereka berada di sorga. Lalu aku melihat ternyata orang yang meninggal di atas kasurnya, ternyata yang terdepan. Sedangkan orang yang mati syahid, yang terakhir dari dua orang tadi, di belakangnya. Sedangkan orang yang mati syahid yang pertama, aku melihat dalam mimpiku bahwa mereka yang terakhir. Maka aku datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Aku sebutkan mimpi tadi kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, wa ma angkarta min dzalik. Apa yang kau anggap aneh dari yang seperti itu? Lais afdal indallahi azza wa jalla min mu'min yu'amar fil Islam. Tidak ada satu yang lebih utama di sisi Allah azza wa jalla dari seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam Islam ditasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Untuk dia bertasbih, untuk dia bertakbir, dan untuk dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah menunjukkan bahwa umur bagi seorang muslim sangat mulia. Umur bagi seorang mukmin sangat utama. Yang dengannya dia bisa menambah kebaikan. Yang dengan dipanjangkan umurnya seorang bisa mengejar ketertinggalan. Yang dengan panjang umurnya seorang akan beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Karena dengan kematian berakhir sudah tugas untuk seorang beramal. Dan tidak bisa lagi seorang untuk menambah kebaikan kecuali kalau dia salah satu dari tiga golongan. Ya, orang yang sedekah jariah, atau seorang yang menebarkan ilmu yang bermanfaat, atau seorang yang memiliki anak yang saleh yang mendoakannya. Ibnu Rajab rahimahullah juga menyebutkan, qila li syaikhin, dikatakan pada seorang syekh, yakni dari salaf umat ini, orang sudah sembuh dari salaf umat ini ditanya, tuhibbul maut? Qala la. Qila walima? Qala dhahaba asy-syabab wa syarruh wa ja'a al-kibar wa khairuh. Fa in qumtu qultu bismillah. Wa in qa'adtu qultu alhamdulillah. Fa ana uhibbu an yabqa li hadha. Pernah dahulu ada seorang yang sudah sembuh, sudah tua, ditanya, "Abah, kamu ingin mati?" Kata dia, "Tidak." Orang tadi ditanya, "Kenapa kamu tidak ingin mati sedangkan kamu sudah tua seperti ini?" Kata dia, "Dhahaba syabab wa syarruh." Masa muda dengan kejelekannya telah pergi. "Wa ja'al kibaru wa khairuh." Dan telah datang masa tua dan kebaikannya. Kalau aku berdiri, aku mengucapkan bismillah. Kalau aku duduk, aku mengucapkan alhamdulillah. Artinya orang ini, meskipun sudah tua, sudah tidak banyak bisa berbuat macam-macam, namun dia masih bisa berzikir, masih bisa beramal. Fa ana uhibbu an yabqa li hadha. Maka saya ingin terus dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi hidup yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baka Mu'adzun 'inda mautihi wa qala inna ma abki 'ala dhama'il hawajir wa qiyam layali syita wa muzahamatil ulama birrukab 'inda hilaki dzikri. Sahabat Mu'ad, atau Mu'ad, menangis di saat datang kepadanya kematian. Mu'ad mengatakan, sesungguhnya saya menangisi terhadap haus di siang hari dan berdiri tahajud di malam-malam yang dingin, dan menangisi berpisah dengan tidak bisa lagi berbaur dengan para ulama di majlis-majlis zikir. Artinya sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu menangis bukan karena berpisah dengan dunia, menangis karena dia akan terputus dari amalan, menangis karena sudah tidak bisa puasa lagi dengan kematian, menangis karena sudah tidak bisa lagi tahajud, menangis karena sudah tidak bisa lagi duduk di majlis ulama. Ini menunjukkan bahwa hidup bagi seorang mukmin sangat bermanfaat. Umur bagi seorang mukmin yang baik akan memanfaatkan umurnya untuk menambah kebaikan. Baka Abdurrahman ibn al-Aswad inda mautihi wa qala wa asafah ala sawmi wa salah wa lam yazal yatlul Qur'an hatta mat. Abdurrahman ibn al-Aswad menangis di saat kematian datang kepadanya. Dia pun mengatakan, wa asafah ala sawmi wa salah. Duh, sedihnya aku berpisah dengan puasa dan sholat. Artinya dia menangis ketika datang kepadanya kematian bukan karena berpisah dengan dunia. Dia menangis karena sudah tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi dia sholat. Ini juga menunjukkan bahwa umur bagi seorang mukmin sangat bermanfaat. Abdurrahman bin Aswad senantiasa membaca Al-Quran sampai beliau meninggal. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tadi beberapa hal yang menunjukkan bahwa umur bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Benar kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam doa yang tadi sudah kita sebutkan, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa memiliki sifat khasyah, sifat takut kepadamu ya Allah, fil ghaibi wa syahada, di saat tidak di hadapan orang atau di hadapan orang. Masyiral muslimin rahimakumullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari sebab seorang dicintai oleh Allah, termasuk dari sebab seorang meraih pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut terhadap kedudukan Allah maka akan dapatkan dua surga. Allah juga mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, kedudukan Allah, dan dia mengekang hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang takut kepada Allah akan tercegah dari kemaksiatan karena dia tahu akan pembalasannya. Seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan menjalankan. Seorang yang takut kepada Allah sementara dia akan meninggalkan kemaksiatan karena dia tahu pembalasannya. Sebagaimana seorang yang takut kepada Allah dia akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap azab-Nya. Jadilah anda seorang yang senantiasa takut pada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Apakah anda di hadapan manusia ataukah anda di saat sendirian? Takut pada Allah SWT tadi seperti yang sudah kita sebutkan menjadi sebab utama dari seorang tercegah dari kemaksiatan, sehingga banyaknya kemaksiatan, banyaknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat di antara sebab utamanya karena sifat khasyah, sifat takut atau sikap takut pada Allah ini nyaris hilang. Seorang bisa jadi melakukan korupsi bukan karena dia itu tidak mendapatkan gaji yang cukup. Bahkan orang yang melakukan korupsi sampai miliaran, mereka adalah orang-orang yang gajinya besar. Namun karena rasa takut pada Allah hilang, maka mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan. Kemudian Rasul mengatakan, wa kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mengucapkan yang hak di saat aku marah dan di saat aku senang. Seorang dalam kondisi marah atau seorang ketika marah, kondisi kejiwaannya labil, kondisi kejiwaannya tidak stabil, sehingga tidak mustahil seorang akan mengucapkan ucapan yang tidak benar. Demikian pula seorang di saat dia senang yang berlebihan pun akan bisa mengangkat seorang atau bisa menyikapi sesuatu yang menyelisih daripada kebenaran. Sehingga dahulu disebutkan, ahbib habibaka haunamma hasa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghid baghidaka haunamma hasa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi orang yang kau cintai akan menjadi orang yang kau benci pada satu hari. Dan bencilah orang sekedarnya saja, karena bisa jadi orang yang kau benci dia akan menjadi orang yang kau cintai pada satu saat nanti. ketika seorang marah, seorang bisa mengucapkan kalimat yang batil dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya di saat ya kemarahan ini timbul. Orang yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk mewujudkan kemarahannya, nanti di yaumul kiamah akan dipanggil oleh Allah di hadapan para makhluk, disuruh memilih bidadari dari sorga mana yang dia inginkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarahan itu datangnya dari setan. Maka di antara obat agar seorang hilang kemarahannya adalah berta'awud. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Demikian pula di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ketika seorang dia marah, sebagaimana Nabi sebutkan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Rahu Ahmad wa sahahu Abdul Qadir Al-Arnaud. Apabila salah seorang kalian marah, dalam keadaan dia berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau kemarahan sudah hilang darinya, selesai. Kalau belum, maka hendaklah dia berbaring. Ya, seorang bisa dia berdiri, kemudian dengan duduk akan mengurangi kemarahan. Kalau belum juga, hendaklah dia berbaring. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Abdul Qadir Al-Arnaud. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengucapkan yang hak di saat marah dan di saat senang, ini bukan perkara yang mudah. Dahulu seorang penyair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun, wa ainus sukhti tubdil masawi'a. Mata orang yang senang akan redup dari segala aib dan kekurangan. Orang apabila sudah mencintai orang lain, maka kejelekan dan kekurangan orang yang dicintai tidak terlihat. Tapi mata orang yang benci kepada orang lain akan mengorek-orek kesalahan. Karena memang kondisi seorang di saat marah dan di saat senang yang berlebihan, kondisi yang tidak stabil, maka dilarang seorang hakim memutuskan dalam kondisi dia marah. Dilarang bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara dalam keadaan dia marah. Kemudian di akhir dari doa, Rasul mengatakan, wal qasda fil faqri wal ghina, dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk bisa bersikap lurus di saat aku fakir dan di saat aku kecukupan. Berkata Imam Ibn Rajab, la yatruk al-amal wal infaq walau fi syiddatin wa faqrin. Disebutkan bahwa seorang tidaklah meninggalkan beramal untuk tidaklah meninggalkan beramal dan berinfak walaupun dalam kondisi sulit dan kondisi fakir. Ya, seorang jangan tidak berbuat. Selagi dia bisa berbuat sekecil apapun, walaupun dia dalam kondisi sulit, dalam keadaan dia sendiri fakir, sebisa mungkin dia tetap berbuat kebaikan. Inilah Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada dia seorang wanita pengemis, seorang wanita yang fakirah, dengan membawa kedua anaknya, meminta-minta. Dalam keadaan Aisyah waktu itu juga dalam kondisi kesulitan. Dia pun mencari kurma di rumahnya, ternyata dia hanya mendapatkan 3 buah kurma. Dalam kondisi Aisyah sendiri membutuhkan, namun dia rela menginfakkan 3 buah kurma tadi kepada wanita yang meminta-minta tersebut. Seorang ketika dia berinfak dalam keadaan hartanya melimpah, ini sebuah kewajaran. Namun di saat seorang berinfak dalam kondisi dia sendiri kesulitan, ini menunjukkan kuatnya tawakal dia kepada Allah, kuatnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga seorang tidak boleh israf, tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya di saat hartanya melimpah. Seorang tidak boleh membadirkan hartanya atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya di saat dia kecukupan. Karena sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka nanti akan masuk dalam surga. Yang antara sifat mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang mereka apabila membelanjakan hartanya, mereka tidaklah berlebih-lebihan, tidaklah boros, dan tidak pula mereka pelit. Dan mereka dalam membelanjakan hartanya adalah pertengahan di antara yang seperti itu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, padanya ada kebaikan fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Seorang mukmin dalam menghadapi problematika hidup, janganlah sampai keluar dari norma-norma agama. Agar seorang tidak keluar dari norma-norma agama, tentu seorang dia memperbanyak mendalami agama ini yang sumbernya adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagi umatnya, manakala mereka berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.